Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawlihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul qayyim rahimahullahu ta'ala wa ittafaqat mislu hadhihi alwaqi'ah liman lahu akthar min zawjatain. Jika terjadi hal seperti ini bagi seorang atau pada seorang yang memiliki yang lebih dari dua istri, fawahabat ihdahunna yawmahalil ukhra, satu istrinya memberikan hibah malamnya kepada yang lain, seperti saudah kepada Aisyah radhiyallahu anha, falizawzi an yuwaliya baina laylatil mawhubah wailatah al-asliyah wailam takun liyah wahibah lah tariha. Apakah si suami memberikan, menjadikan malam tersebut berurutan dengan malam yang asli bagi yang dapat hibah, walaupun asalnya tidak? Aw yajibu alaihi an yaj'ala lataha hilailah allati kanat tashiqul wahibah bi'ainiha, atau tetap harus sesuai dengan malam yang asli bagi yang menghibahkan. Ini ala khawarain fi madhab Ahmad wa ghairihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yati ahlahu akhir al-lail وأوله فكان إذا جامع أول ليل ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. وذكر بإسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما ينام ولم يمس ماء، وهذا غلط عند أئمة الحديث. Ini di antara yang saya sebutkan dari malam, jadi antara faedah ilmiah kita dapat dalam Zadul Ma'ad adalah ya, ilal yang sebutkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Setelah malam kita dapat berapa? Di sini sekarang kita dapat satu lagi hadis yang mu'al, yaitu kata beliau Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari Al-Aswad dari Aisyah annahu kana yanamu rubbama yanamu walam yamas sama', bahwasanya Rasul kadang tidur dan tidak menyentuh air. Jadi tidak berwudu, tidak mandi, tidak wudu. Wa huwa ghalatun inda imatil hadis. Ini adalah hadis yang ada pada yang ghalat, kekeliruan menurut imatul hadis. Hidup ke dalam ta'liq. Habib rahimahullah menyebutkan beberapa ucapan para imam. Dia dari Imam Ahmad menyatakan, kata Imam Ahmad, innahu laisa bisahih. Ini tidak benar, tidak sahih. Abu Daud rahimahullah menyatakan, huwa wahmun. Ini waham, ada padanya kekeliruan. Wa qala Yazid bin Harun huwa khata'un, ini salah. Wa akhraja Muslimun al hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini duna qawlihi wa lam yamas sama. Tanpa ada tambahan lafadz wa lam yamas sama wa ka'annahu hadzafaha amdan. Ini ada riwayat walam yamas sama, ini ghalatun, keliru ini dalam hadis. Kalau waqad asba'na al-kalam alai, dan kata Ibnu Qayyim kami telah bahas dengan panjang lebar tentang masalah ini di kitab Tahdhib Sunan Abi Daud wa Idhah Ilalihi, menjelaskan ilat-ilatnya wa muskilatihi. Jadi hadis ini mual. Ada tambahan walam yamas sama. Wa kana yatufu wa linsahi bi qusin wahidin. Wa rubbama iktasala 'inda kulli wahidatin. Ada hadza wa hadza, kadang dengan satu mandi, kadang satu-satu. Wa kana idza safara qadima, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian jauh safar dan datang dari safar, lam yatruk ahlahu lailan, beliau tidak datang tiba-tiba di malam hari kepada istrinya. Wa kana nahy an dzalik, bahkan Rasul melarang an yatruk ar-rajul ahlahu lailan, melarang seseorang datang tiba-tiba ke rumah istrinya ketika pulang safar jauh. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi hajjihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam bi naumihi wa intibahi. Faslun, berarti membimbing Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya ketika tidurnya dan bangun tidurnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kana yanamu ala firashi taratan, kadang beliau tidur di atas firas, di atas kasur. Walan nita'i taratan, kadang nita'i itu dari kulit, hamparan dari kulit. Wal hasir taratan, dan kadang dengan hamparan tikar. Wal ardi taratan, kadang di tanah, di lantai. Wal sariri taratan bainar madihi, kadang di depan. Wa taratan alis kisa'in aswad. Qala Abbad bin Tamim an ammihi, raitu Rasulullah sallam mustalqiyan bil masjid wadi'an ihdari ilaihi al-ukhra. Kata beliau radiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallam terlentang di masjid, meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Wa kana firasuhu adaman hasfuhu rif. Ya, kasurnya Rasul itu adalah kulit yang diisi dengan serabut-serabut. Wa kana mishun yanam alaihi yusna bisa niatain. Ya, beliau punya kain untuk menutup dirinya yang selimut, dan kadang terlipat dua. Wa thuniya lahu yauman arba thaniyat, dan pernah dilipat empat. Karena humana dari, tetapi dilarang oleh beliau. Wa qala ruddu ila hadil ula awal, kembalikan kepada keadaan yang pertama, ini cukup dilipat dua, dilapis dua. Fa innahu mana'ani salatil laylah, karena tadi menghalangiku dari salat malamku. Tapi ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Di sanadnya ada Abdullah bin Maimun al-Qaddah matruk. Yang kedua, hadis dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Aisyah, ya, mursal, munqati, sehingga disebut oleh Syalaban rahimahullah dalam Al-Tanyuhah. Kalau maksud annahu nama ala al-firash wa tughatta bil-lihaf, maksudnya hadis tadi yang tapi hadis dhaif, ya, beliau tidur di atas firash, di atas kasur tadi yang diisi dengan serabut dan semisalnya, kemudian ditutup dengan lihaf, dengan selimut. Wa qala nisa'ihi ma atani Jibril wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairu Aisyah. Kalau ini sahih. Yang dhaif tadi adalah hadis yang katanya Rasul memiliki selimut, ya, satu malam dilapis empat, kemudian menghalangi dari salat malam. Maka Rasul menyatakan rudduha ila hadil awal fa innahu man'ani salati lailah ini. Hadis dhaif. Adapun hadis ini Rasulullah SAW tidur dan berselimut dan menyatakan tidak pernah Jibril datang kepadaku ketika aku sedang diselimut seorang istriku ya di antara kalian selain Aisyah. Ini di antara keutamaan yang disebut tentang Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kanat bisadatuhu adaman aswalif, juga demikian sama. Bisadahnya, bantalnya pun terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut dan semisalnya. Wa kana idza awala firasyhi linaum, dan ketika beliau mau ke tempat tidurnya, mau tidur, qala bismikallahumma ahya wa amut. Wa kana yajma'u kaffayhi thumma yanfusu fiha fihima, dan beliau mengumpulkan, menempelkan, merapatkan, menggandengkan dua telapak tangannya, kemudian meniup padanya. Wa qala yaqra fihima, membaca qul allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Tsumma yamsahu bihima masata'a min jasadih, kemudian beliau usap dengan keduanya yang mampu dari diusap dari jasadnya. Yabda bihima ala ra'sihi, mulai dari kepalanya, wa wajhihi, wajahnya, wa ma'akbala min jasadih, dan bagian depan jasadnya. Yaf'alu dzalika salasa marrat, lakukan tiga kali. Wa kana yanamu 'ala syikhil aiman, beliau tidur dengan bertumpu di bagian tubuh yang kanan. Wa yadu yadal yumna tahta khadil aiman, meletakkan ya telapak tangan yang kanan di bawah pipi yang kanan. Suma yaqulu Allahumma qini adzabak yawma tamasu ibadak. Wa kana yaqulu idza awa ila firasyhi, juga berkata ketika hendak datang ke tempat tidurnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Dzakara Muslim. Sudah semua kita baca di Riyadhus Shalihin. Qala wa dzakara aidan annahu qad yaqulu idza awa ila firasyhi, Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal 'arsyil 'adzim, rabbana wa rabb kulli syai, malikal habbi wan nawa, munzil at-taurat wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin, anta akhidun min nasiyatihi, antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa qadunaka syai'un, iqdi anna dayna waghnini waghnina min al-faqr. Wa kana idza saiqadha min manami fil lail, bila beliau bangun, terbangun, terjaga dari tidurnya waktu malam, qala, beliau menyatakan, la ilaha illa anta subhanak, Allahumma inni astaghfiruka li dhanbi was'aluka rahmatak, Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini yang beliau bangun terjaga di malam kemudian baca ini disebutkan diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban, ia dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, tapi di sanadnya ada Abdullah Ibnu Walid, Abdullah Ibnu Walid bin Qais Ibnu Akhram, diriwayatkan dari Imam Durqutni rahimahullahu taala. Abdullah Ibn Rajid bin Qais Ibn Akhram diraifkan oleh Daraqutni rahimahullah ta'ala. Qala Tabi rahimahullah ta'ala, wa kana idan tabaha min naumihi, jika boleh bangun dari tidurnya, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Semuanya tersawak, kemudian bersiwak. Qurubama qara'a al-ayat min ahli al-imran, dan kadang beliau membaca sebuah di akhir ayat dari Ali Imran min qawlihi inna bi khalqis samawati wal ardi ila akhiriha. Wa qala, kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta al-haqqu wa aluka al-haq wa liqauka haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyun haqqun wa muhammadun haqqun wassa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Anta ilahi la ilaha illa anta. Wa kana yanamu awwal lail wa yaqumu akhirahu. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Wa rubbama sahira awwal lail bi masal muslimin. Dan beliau kadang begadang, ya, tidak tidur dari awal untuk membicarakan permasalahan kaum muslimin. Wa kana tanamu aynah wa yanamu qalbuh. Dan beliau Rasulullah SAW tertidur dua matanya tetapi tidak tidur kalbunya. Wa kana idza nama lam yuqidhuhu hatta yakuna huwa alladhi yasaykitu. Beliau jika tidur tidak dibangunkan oleh para sahabatnya, para istrinya, sampai beliau sendiri yang bangun sendiri. Wa kana idza arasa bidaidin ittaji ala sikih la'iman. Wa idha arrasa kubir subhi nasaba jira'ihi wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Rasulullah SAW jika tidur di malam, beliau berbaring dengan tadi berpuntumpu dengan tiga bagian kanan. Iya. Tetapi kalau beliau rebahan sebelum subuh, setelah salat malam, rebahan sebentar menunggu adzan, beliau nasaba jira'ai, iya, menegakkan tangannya, wada rasau, kemudian meletakkan kepalanya di kafnya begini, mobilnya sambil, iya, ditegakkan tangannya dan bertumpu di telapak tangannya. Disebutkan di tadik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim rahimahullah, dan Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Hakadha qala Tirmidzi. Qala Abu Hatim bi sahihi kana idza arasa bil lail tawassada bi yaminihi wa idza arasa qabla subuh nasaba sa'idah. Iya. Kata rahimahullah taala, berkata Abu Hatim dalam sahihnya, Rasul jika berbaring waktu malam, beliau tawassada biyaminhi. Ia berbantal dengan bertumpu di kanannya. Wa idza arasa qabla subuh nasaba sa'idah. Namun berkata apa namanya Ibnu Qayyim, wa dhunnu hadza wahman. Tapi aku kira riwayat Abu Hatim ini juga paham. Wassawabu hadis Tirmidzi. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum subuh meletakkan tangannya di apa, meletakkan kepalanya di telapak tangannya dan ditegakkan tangannya. Demikian keadaannya. Wa qala Abu Hatim, wa ta'risu innama yakunu qabla subuh. Ta'ris itu adalah bahan sebelum subuh. Qala wa kana naumuhu a'dala naum. Iya. Dan tidurnya Rasulullah itu adalah tidur yang paling adil, yang paling pas, yang paling sedang. Wa anfa' ma yakun minan naum. Dan itu adalah tidur yang paling bermanfaat. Tidak berlebihan, tidak kurang. Qala tibau yaqulun, para tabib menyatakan huwa sulusul lail wan nahar, yaitu sepertiga malam dan siang, yakni saman saat, tidur yang pertengahan, yang sedang adalah 8 jam, sepertiga dari 24 jam, 8 jam. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.